Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melakukan kegiatan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita adalah beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-88, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la'in ijtama'atil insi wal jinnu. Katakanlah oleh muai Nabi, seandainya manusia semuanya, demikian pula dengan bangsa jinnya semuanya berkumpul, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan satu kitab seperti Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, sungguh mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian manusia dan jin mereka saling bekerja sama, tidak akan mungkin bisa mendatangkan satu kitab yang semisal Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan bikinan manusia. Al-Quran jaa min indillah, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga dalam surat Hud ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala yatahaddahum, menantang manusia. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, ditantang oleh Allah Azza wa Jalla. Am yakulu iftarahu, kul fa'tu bi'ashri suarim mitlihi, muftariyatin wad'u man ista'atum min dunillah, in kuntum sadikin. Allah berfirman, am yakulu naftarah, apakah mereka mengatakan Al-Quran itu adalah bohong, dusta, omongan palsu, tidak bisa diyakini, bukan ucapan Allah. Dan saya berkalimat yang menentang keberadaan Al-Quran adalah inillah. Maka Allah mengatakan, fa'tu, datangkan oleh kalian dengan 10 surat di dalam Al-Quran. Satu surat saja. Jikalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala dina fa'tu bi suratin mimitli. Ini tersebut dalam surat apa? Al-Baqarah. Kalau kalian ragu dengan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka datangkan satu surat. Allah tadi dalam surat Hud 10 surat. Ini satu suratnya. Maka kalian tidak akan mungkin bisa mendatangkan. Ini beberapa dalil kaum muslimin. Yang lainnya adalah disebutkan oleh para ulama kita, di antara dalil yang menunjukkan Al-Qur'an jaa min indillah, datang dari Allah Azza wa Jalla, adalah firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, Wa inna lahu lahafidhu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Makna ayat ini menunjukkan pembuktian Al-Quran itu datang dari Allah adalah terbukti Allah menjaganya. Di mana pada kitab suci sebelum Al-Quran tidak ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Taurat hilang, Injil pun hilang. Tidak ada lagi yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah campur tangan mereka-mereka. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ. Allah menyebutkan tentang Yahudi dan Nasara. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat yang ada pada kitab suci mereka. Dari tempat yang semestinya diganti dengan kalimat yang lain. Itu mereka. Adapun kalau Al-Quran waikum muslimin terbukti sampai hari ini, tidak ada satupun yang berusaha untuk membuat Al-Quran yang di situ ada kalimat yang palsu. Kecuali pasti akan diketahui oleh kaum muslimin. Ditambah satu huruf atau dirubah harokatnya akan diketahui oleh kaum muslimin. Dan dengan ini kita yakin bahwa Al-Quran 30 juz dari zaman Nabi sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah tidak akan pernah mengalami perubahan sebagaimana yang dilakukan oleh tangan-tangan Yahudi dan Nasara. Ini pembuktian nyata bahwa Al-Quran min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam ayat yang lainnya. Dalil yang membuktikan Al-Quran adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min bighairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran, mentadabburi, membaca dengan memahami maknanya serta kandungan-kandungan yang ada padanya. Lihat oleh kalian Al-Quran dari awal sampai akhir 30 juz sekian ribu ayat, tidak satu pun yang bertolak belakang. Tidak satu pun yang berselisih. Kemudian Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, maka kalian akan mendapati pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Satu surat dengan surat yang lainnya. Kalimat di depan dengan di tengah dan di akhir akan berbenturan. Kalau Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kaum muslimin, benar apa yang Allah sebutkan. Ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir dikaji dari semenjak tahun 1400 tahun silam, bahkan lebih sebelum itu. Sudah turun ayat Al-Qur'an ketika di Mekah. Kemudian hijrah ke kota Madinah sampai hari ini tidak didapati satu pun yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Kalau seandainya ada, itu karena kejahilan kita. Jenengan sing bingung, ilmunya cetek. Bukan Al-Quran yang salah, tetapi ilmunya jenengan yang bingung. Ada ayat begini, terus bagaimana ya? Bukan ayatnya yang bertentangan, tetapi benakmu, akal pikiranmu, perasaanmu yang jahil memandang ayat itu bertolak belakang. Padahal tidak. Ini kaum muslimin di antara bukti-bukti. Di antara buktinya lagi, Al-Quran min indillah adalah di dalam Al-Quran terdapat al-amru wan-nahyu. Adanya perintah-perintah. Adanya larangan-larangan. Yang itu mustahil datangnya dari manusia. Mustahil adanya perintah-perintah itu dari manusia yang bukan Rabbul Alamin. Isi dalam Al-Quran ada ibadah salat, ada ibadah zakat, ada ibadah ini, ada ibadah itu. Ada haji, ada umrah. Itu bikinan siapa itu? Tidak mungkin itu adalah datang dari sosok manusia. Karena itu adalah perintah zat yang menciptakan kita semuanya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya larangan-larangan. Siapa yang berhak melarang? Siapa yang berhak mengharamkan? Ini haram, makanan haram, minuman haram, perbuatan dilarang, perbuatan berdosa, diancam dengan neraka. Itu siapa yang berbicara seperti itu? Apakah manusia mungkin berbicara tentang surga, adanya neraka, dengan siksa yang begitu dahsyat? Apa mungkin seorang manusia berbicara seperti itu? Nah, tidak mungkin. Ini juga sebagai dalil bahwa Al-Quran itu datangnya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebut dalam ulama kita. Di antara dalil yang menunjukkan Al-Quran datang dari Allah adalah di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah. Kisah-kisah nyata umat sebelum kita. Yang itu bisa dibuktikan secara fisik adanya Fir'aun dengan kebiasaannya mereka di negeri Mesir. Adanya bekas kaumnya Nabi Lut yang Allah hancurkan mereka. Masih ada tersisa ini dan itu. Kisah para Nabi yang begitu mendetail. Yang kalian tidak akan tahu kisah itu. Kecuali dari wahyu. Apakah ada orang yang tahu kisah Nabi Nuh? Tidak ada yang tahu. Ini kisah sudah menjaman. Manusia awal-awal. Entah sekian ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu berapa Masehinya. Tidak ada yang tahu. Sebelum Masehi belum tahu. Tidak ada yang tahu. Tetapi Al-Quran berbicara tentang kisah Nabi Nuh. Beserta tenggelamnya kaumnya. Dan selamatnya Nuh beserta orang yang beriman kepadanya. Ini kisah tidak akan diketahui kecuali melalui wahyu. Kalau Al-Quran bikinan manusia, tidak akan mungkin bisa mengisahkan dengan mendetail dan dengan bahasa yang pasti kisah-kisah itu. Ini juga sebagai dalil bahwa Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga. Di antara yang menunjukkan Al-Quran datang dari Allah adalah kisah-kisah di masa yang akan datang. Kisah tentang akhir zaman, kisah kiamat, kisah alam kubur, kisah kematian, kisah penciptaan manusia dalam rahim. Berpindahnya dari sperma menjadi darah, menjadi daging, kemudian menjadi tulang belulang. فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَ Kemudian kami bungkus tulang tadi dengan daging. Kemudian kami jadikan manusia. Yang bisa mengisahkan ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia kaum muslimin, begitu banyak dalam Al-Quran kemujizatan, keistimewaan-keistimewaan yang tidak akan mungkin itu adalah datang dari manusia. Sehingga dengan ini kaum muslimin, kita meyakini Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kaum Yahudi dan Nasara serta musyrikin. Di mana mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah masuk pada bab yang ke-50. Di mana mereka kaum musyrikin. Demikian juga dengan al-Yahud dan Nasara menentang dan menolak untuk meyakini Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah. Mereka mengatakan, dikutip ucapan mereka dalam Al-Quran, untuk kita menjadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ma anzalallahu ala basyari min syai. Mereka mengatakan, dalam hal ini yang mengatakan adalah al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Dalam rangka menolak Al-Quran, mereka mengucapkan kalimat itu. Padahal kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci kepada Musa. Dan mereka pun mengetahui itu adalah kalamullah. Disebutkan dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-91. Qul man anzala al-kitab alladhi jabi Musa. Katakan oleh muai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah tidak menurunkan apapun. Katakan kepada mereka. Orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apapun. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab suci kepada Musa? Orang-orang Yahudi ini, rasulnya siapa? Musa. Orang-orang Nasar, rasulnya siapa? Isa. Mereka itu mengerti betul adanya kitab suci yang dibawa oleh Musa. Allah sebutkan, يَعْرِفُونَ الْحَقَّ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Mereka itu tahu tentang kebenaran sebagaimana mereka mengenali putra-putra mereka. Sehingga ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia dalam rangka menolak Al-Quran, ingatkan Allah menurunkan sebelum ini kitab Taurat kepada Musa. Ingat kalian? Sehingga ini adalah bantahan Allah Azza wa Jal kepada orang-orang Yahudi. Agar diingatkan Allah dulu turunkan Taurat kepada Musa. Kalian mendapat itu. Allah dulu turunkan Injil kepada Isa. Kalian belum mengetahui itu. Maka kali ini Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian mengatakan Allah tidak menurunkan apapun? Ini adalah kedustaan dari mereka. Tak lain yang mereka maukan oleh kaum muslimin adalah ingkarur risalati kulliha. Mengingkari semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berhasil mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, atau mereka berhasil mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia, berarti Muhammad itu bukan Rasul. Allah tidak menurunkan apapun. Orang ini mengaku-ngaku Rasul. Sebenarnya bukan Rasul. Itu yang diinginkan oleh kaum Yahudi. Kalau mereka berhasil menjatuhkan Nabi kita, seandainya mereka berhasil untuk mengatakan bahwasanya Muhammad alaihissalatu wassalam bukan Rasul, maka selesai sudah semuanya. Apapun yang diucapkan oleh beliau tertolak. Apapun yang diajarkan oleh beliau itu adalah sebuah omong kosong belaka yang bukan datang dari Allah, karena Allah tidak menurunkan apapun. Ini kaum muslimin mereka. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Walhamdulillah, bab ini juga sudah selesai pembahasannya. Kita juga telah masuk pada bab yang ke-51. Bab yang ke-51. Ucapannya mereka bahwasanya Al-Quran kalamul bashar. Al-Quran ucapan manusia. Setelah mereka menolak Al-Quran itu kalamullah, maka mereka berpindah pada keyakinan yang batil berikutnya. Kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, Allah tidak menurunkan kitab suci apapun kepada Muhammad SAW, berarti yang ada itu apa? Itu ucapan manusia. Gampang banget. Itu ucapan manusia. Bagi kita sebutkan tadi di atas, muslimin, mukaddimah singkat, yang menerangkan Al-Quran itu kalamullah, bukan ucapan manusia. Hadirin yang kami muliakan, kita telah masuk pada pembahasan yang ke-51. Qala Syekh Shalal Fauzan, beliau mengatakan, min masaili ahlil jahiliyyati, di antara kebatilan yang ada pada kaum jahiliyah, annahum yakulun, mereka mengatakan, innal qur'ana qaulul bashar, sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan manusia. Sehingga ucapannya Yahudi, Nasara, dalam mereka menentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW, dalam meruntuhkan kehormatan Rasulullah SAW, menolak bahwa beliau adalah utusan Allah, dengan ditolak kitab sucinya. Yahudi mengatakan, Allah tidak menurunkan apapun. Al-Quran itu bukan kalam Allah. Ini pendapatnya Yahudi. Hal ini diucapkan pula kaum musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, tak lain ini adalah ucapan manusia. Ini disebut dalam surat Al-Mudathir ayat yang ke-25. Tatkala mereka mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, Allah katakan apa? Sa'uslihi saqar, akan kami masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ini langsung bantahan Allah. Bantahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia. Allah sendiri yang membantahnya. Mereka mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Maka Allah mengancam, sa'uslihi saqar, aku akan tempatkan dia, aku akan lempar dia ke dalam neraka saqar. Itu menunjukkan bahwa ucapan ini batil. Karena itu dilemparkan pelakunya ke dalam apa? An-nar. Ala syaih, kama qalahul Walid ibn Mughir, sebagaimana ini diucapkan oleh seorang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah, salah satu tokohnya mereka. Sudah kita lewati beberapa pembahasan, namun tidak mengapa kita ulas dengan singkat. Wal-Quranu kalamullah, Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan 5 dalil yang tadi kami sampaikan di atas. Ya. Takallama bi haqiqatan, Allah berfirman, Allah betul-betul berbicara dengan Al-Quran. Wasammahu kalamahu, dan Allah sebutkan Al-Quran itu adalah kalamnya. Allah berfirman sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi yang lainnya. Di antaranya contohnya Allah berkata kepada Musa, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Musa ketika Musa datang ke Miqatina, ke Miqat yang telah ditentukan tempatnya di Bukit Tur Sinai. Sebutkan dalam ayatnya lainnya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan yang penting. Taurat kalamullah, Injil kalamullah, sebagaimana juga Al-Quran kalamullah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah berfirman, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalamnya Allah, ucapannya Allah, Yang dimaksudkan mendengarkan Al-Quran. Di sini kaum muslimin, apa yang dibaca oleh Rasul dan yang dibaca oleh para sahabat di dalam Al-Quran, itu semuanya adalah kalam Allah. Siapa yang menyebutkan itu adalah kalamnya Allah? Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah sendiri dalam Al-Quran menyebutkan Al-Quran kalam Allah. Di antaranya dalam surat Taubah tadi. Juga disebutkan dalam surat Al-Fath. Ayat yang ke-15. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk bisa merubah-rubah kalam Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kalam Allah? Ucapan Allah dalam ayat ini, ayat Al-Quran. Mereka ingin mengganti, menyusupi, menyisipi, memasukkan, merubah, menambahi, mengurangi kalam Allah. Tapi tidak akan mungkin bisa. Karena Allah menjaganya. Di sini disebutkan oleh Allah sendiri bahwa Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Siapa yang mengatakan Al-Quran kalamul bashar, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Ini dia. Telah kafir. Ya, orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia. قال شيء وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله bukan ucapan manusia. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah, keyakinan umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia. Atau dengan kalimat lain, Al-Quran makhluk. Maka dia mengikuti musyrikin. Atau lebih dulu lagi, dia mengikuti Yahudi dan Nasara. Adapun kalau dia muslim, maka dia akan mengatakan Al-Quran kalam Allah. Bukan ucapan manusia. Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk. Ini ucapan kaum muslimin. Apakah ada di tengah-tengah umat Islam yang mengatakan Al-Quran adalah bashar, ucapan manusia? Ada. Kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini maukan adalah ucapan manusia. Bukan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaukan oleh mereka ketika mereka sudah berhasil mengatakan Al-Quran makhluk adalah mereka berpindah pada yang lebih jahat lagi. Kalau Al-Quran adalah makhluk, tentunya tidak boleh kita meyakininya. Kan itu makhluk. Kalaulah kita meyakininya sebagian saja, karena tidak boleh kita meyakini Allah, kita yakini kebenarannya. Ternyata makhluk yang berupa Al-Quran juga kita yakini kebenarannya. Berarti akan ada menduakan keyakinan. Maka tidak boleh kita beriman kepada Al-Quran mutlak. Tidak boleh. Itu ucapan manusia. Mengerikan sekali kaum muslimin. Ini yang mereka incar. Ini yang mereka inginkan. Semau sendiri dalam menerima dan menolak. Bahkan menuju jelek kepada Al-Quran. Ini apa ucapan manusia? Gak boleh diyakini. Sampai tingkatan ditolak ayat itu. Dengan dalih Al-Quran. Qaulul bashar. Ucapan manusia. Maka mereka telah kafir dengan pendapat ini. Qala Syekh. Qala Syekh Shalih Fawzan. Wal musyrikun. يعرفون أنه كلام الله Sebenarnya kaum musyrikun tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa annahu laysa min kalami Muhammad. Mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liannahu, kata beliau, karena law kana min kalami Muhammad alaihi salatu wasallam lakana bisita'atihim ay yaqulu mithlahu. Kalau seandainya Al-Quran itu adalah ucapannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka tentunya mereka kaum Quraisy akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Karena apa? Kepandaiannya kaum Quraisy di waktu itu dengan kepandaian Nabi kita dalam kefasihannya, mereka lebih ahli fusaha, orang-orang yang fasih secara tatanan bahasa, mereka adalah orang-orang yang mampu untuk membuat bait syair atau membuat karangan-karangan yang indah dan memukau. Tetapi nyatanya mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran dalam keadaan Nabi kita bukan seorang yang bisa menulis, bukan seorang yang bisa membaca, bisa mengarang sebuah karangan. Tidak. Nabi kita al-Ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini bukan sebuah kerendahan. Ini menunjukkan Al-Quran itu murni minallah. Tidak disisipi oleh Nabi kita. Tidak ada tambahan diambil dari apa? Literatur kitab-kitab lain. Tidak. Al-Quran kalamullah hakikatan. Secara hakiki itu adalah kalamullah. Nabi kita hanya menyampaikan saja. Nabi kita hanya membacakan saja. Dan mengajarkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Melalui ilmu yang Allah sampaikan kepada Malaikat Jibril. Langsung diberikan kepada Nabi kita. Atau kadangkala Allah memberikan jawaban langsung kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dengan Allah turunkan wahyu kepada beliau. Sehingga beliau menjadi orang yang alim. Karena Allah mengajarkan ilmu. Bukan karena beliau otodidak. Membaca kitab Persia, Romawi, Yunani. Bukan. Karena mutlak ilmunya datang dari Allah. Baik itu ilmu yang berupa Al-Quran. Maupun ilmu yang berupa apa? As-Sunnah. Itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang disahkan Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Al-Quran. Dan yang semisal dengan Al-Quran. Bersamaan dengannya. Al-Quran, 30 juz. Aku pun diberi yang semisal dengan Al-Quran dalam kedudukan sebagai hukum. Dan dilakukan bersamaan dengan Al-Quran. Al-Quran diterapkan. As-Sunnah juga diterapkan bersamaan. Kenapa Nabi kita kok menjadi orang yang alim? Karena ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Masya Allah. Qala Syekh. Lianna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basharun mitluhum. Kalau seandainya Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka tentunya kaum musyrikin Quraisy bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, karena Nabi kita manusia biasa semisal mereka. Kalau kana min kalamihi, kana bisita'atihim ayyuhakuh. Kalau seandainya Al-Quran adalah ucapan manusia, dalam hal ini ucapan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, karena beliau yang menyampaikan kepada manusia, maka tentunya manusia yang lainnya pun akan bisa, bahkan mungkin menandingi Nabi kita alaihissalatu wassalam. Seandainya apa? Al-Quran bikinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala tahaddahum. Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka ayyatu bimithlihi. Untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dalam ayat yang tadi kami sampaikan. Aw bi'ashi suwarin mimitlihi. Atau disebutkan dalam ayat yang lainnya, datangkan 10 surat. Jangan Al-Quran utuh. 10 surat saja. Tidak mampu. Bahkan, sebutkan dalam surat Al-Baqarah, bisuratin wahidatin, satu surat saja. Satu surat. Tidak bisa. Ya. Fa'ilam tastati'a fa'ilam. Allah, jika lo kalian tidak mampu, lantas apa disebutkan dalam ayatnya? Fa'ilam taf'alu, walan taf'alu. Jika lo kalian memang tidak bisa, dan memang tidak akan bisa, untuk mendatangkan yang semisal dengan apa? Al-Quran. Tidak akan bisa. Sebutkan, falam yatu bishay min dhalik. Tantangan itu disebutkan oleh Nabi. Kalau kalian tidak percaya Al-Quran kalam Allah, ditantang, datangkan yang semisalnya. Datangkan 10 surat. Kalau tidak bisa 1 surat, datangkan. Tidak satupun manusia yang bisa. Walaupun mereka saling bahu-membahu, ahli bahasa, membuat semisal Al-Quran tidak mampu. Ma kufri mu'inadi muhirsim ala masyakatillahi wa rasulih. Dalam keadaan mereka menentang, mengkafiri, dalam keadaan mereka hendak menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dengan mengatakan Muhammad itu bukan Rasul, Allah tidak turunkan apapun kepada dia. Dan itu Al-Quran, Al-Quran kalamul bashar, ucapan manusia. Coba datangkan, kalau kalian mampu. Yang semisal dengannya, ditantang mereka tidak bisa menjawab apapun. Walakin ajazu, mereka lemah, tidak mampu. Fadala dhalika lannau kalam Allah jalla wa'ala, la kalam ghairih. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah jalla wa'ala, bukan ucapan yang lainnya. La kalam Jibril, wala kalam Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quran bukan ucapan Jibril. Al-Quran bukan pula ucapannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa innama huwa kalamullah. Sejak tak lain, Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama Jibril wa Muhammad alaihi salatu wassalam muballighani anillahi jalla wa'ala kalamahu bi amanatin. Wal-kalamu yudhaf ila man qalahu mubtadi'an, la ila man qala muballighan mu'addiyah. Perhatikan. Adapun Jibril dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, keduanya hanya semata sebagai penyampai saja. Kenapa? Karena Al-Quran kalau dikatakan dengan bahasa muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yatakallam, Allah berbicara. Al-Quran minhu bada. Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu disandarkan bukan kepada Al-Quran ini ucapan Nabi Muhammad. Bukan. Al-Quran ini ucapannya Malaikat Jibril. Bukan. Al-Quran ini ucapan zat yang mengucapkannya pertama kali. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, seorang di antara kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Ayat. Apakah kalimat ini kemudian dikatakan ini ucapanku? Karena saya membaca? Karena saya mengucapkan? Tidak. Kamu membaca kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang mengucapkan kalimat itu Allah. Kamu hanya membaca. Bisa dipahami hadirin? Nabi kita Muhammad SAW hanya membaca saja. Menyampaikan saja. Kalimat itu sudah ada. Datangnya dari mana? Dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat itu sudah ada. Bukan Malaikat Jibril yang mengucapkan. Karena itu, tidaklah Al-Quran dikatakan, ini ucapannya Nabi Muhammad atau ini ucapannya Malaikat Jibril, bukan, karena keduanya semata sebagai penyampai. Tetapi Al-Quran ini dinisbatkan kepada zat yang mengucapkannya, Allah Azza wa Jal yang mengucapkannya. Maka Al-Quran kalamullah, bukan ucapan manusia. Bisa dipahami hadirin? Ini. Sebentar lagi, yang ngantuk melek pak. Ala syekh, dimatakan. Wal kuffar yukabirun. Orang-orang kafir, kalau disebut orang kafir itu Yahudi, Nasara, Majusi, Musyrikin, lengkap itu. Orang-orang kufar, yakni yang tidak beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk mereka menolak kerasulan Nabi kita adalah mereka mengatakan Tauratan yakulun. Mereka kadang-kadang mengatakan Al-Quran sihrun. Al-Quran itu adalah sihir, kata mereka. Wa taratan yakulun. Kadang mereka mengatakan innahu ta'allamuhu Muhammad min ulami al-kitab. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah ilmu yang Nabi Muhammad pelajari dari Al-Kitab. Ini tuduhan. Muhammad itu jahil. Tahu seperti itu. Karena Muhammad SAW belajar dengan ulama Al-Kitab. Ini tuduhan mereka. وَيْنَوِعُونَ الْأَقْوَالِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ كَذْبِهِمْ فِي هَذَا وَتِخْرَسَاتِهِمْ. Dan ucapan yang lainnya, dan ucapan yang lainnya. Yang menunjukkan bahwasanya sesungguhnya mereka ini adalah hendak mengatakan tidak percaya kepada Al-Quran. Dan tidak percaya akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yataqidu anna Al-Qur'ana kalam Muhammadin alaihi salatu wasallam. Wa anna qaulul bashar. Faqalu hadha huwa qaulu al-jahili. Maka siapa yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapannya Muhammad alaihissalatu wassalam, atau dia mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia, maka dia itu berucap dengan pendapatnya kaum jahiliyah. Dia berpikiran seperti pikirannya kaum jahiliyah. Dia berbuat kekufuran sebagaimana kekufurannya Yahudi dan Nasrani. Siapakah mereka? Kama alaihil jahmiyatu wal mu'tazilatu. Sebagaimana kaum jahmiyah dan kaum mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia. Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Maka sungguh mereka seperti Yahudi dan Nasara dan musyrikin. Wa man syabahum mimman yaqulu innal qur'ana laysa kalamullah wa innama khalaqahu Allah jalla wa ala fi jibril aw fi muhammad. Di antara mereka yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maknanya apa? Al-Qur'an adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Allah ciptakan Al-Qur'an pada Jibril. Allah ciptakan Al-Qur'an pada Muhammad alaihi salatu wasallam. Dalam rangka untuk menolak Allah memiliki sifat berbicara. Juga dalam rangka untuk mengatakan Al-Quran dalam al-bashar. Sehingga bukan diimani tetapi diingkari. Karena apa? Itu ucapan manusia biasa itu. Kayak dongeng-dongeng yang lain. Cerpen. Ya, cerita pendek atau cerita panjang. Apa sih katanya? Cerpan. Kata mereka seperti itu, sehingga tidak perlu diyakin. Hakata yang mereka maukan, begitu yang mereka maukan. Awfilahil mahfud. Akhir idalik melakukal batilah alatiya min jinsi kaulil jahiliyah. Sehingga kesimpulannya, kaum muslimin, kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, maka dia sesuai dengan Yahudi, Nasara, musyrikin. Hukumnya apa? Kafir. Hukumnya kafir, keluar dari Islam. Apakah dia mengatakan Al-Quran ucapan manusia? Ataukah dia mengatakan Al-Quran ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau dia mengatakan Al-Quran makhluk tersendiri? Ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang maknanya sama dalam rangka mendustakan isi Al-Quran. Sehingga kesimpulannya Al-Quran kalamullah, bukan ucapan manusia. Sehingga imani Al-Quran, yakini isinya dengan kuat dan kokoh, karena Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan manusia. Jangan kita, hikmah dari pembahasannya dari kaum muslimin, dan ini yang terakhir, wah sudah jam 8 lebih 16 Pak. Tidak mengapa, semenit lagi ya. Masih sabar Bapak. Ya semenit sedikit, lebih dikit lah. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan dengan kaum muslimin, jangan pernah sampai kita membandingkan Al-Quran dengan ucapan manusia. Pendapat manusia, ra'yu manusia. Misal seperti mamanya, di dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak makhluk yang ada di atas kita. Makhluk yang di atas kita disebut dengan makhluk yang apa? Bagian atas kita, bagian bawah sufla, bagian atas ulia. Langit, bumi, beserta isinya, ini itu. Jangan kita tolak gara-gara ada orang yang memakai apa itu? Apa? Teropong dengan mengatakan, saya enggak melihat langit. Kalau memang ada langit, akan bisa terteropong oleh ini. Dan ini adalah canggih. Super canggih. Mana yang diterima oleh kamu, oleh hadirin? Tentunya kalamullah, bukan kalamnya mereka ahli bidang ilmu apa? Astronomi. Ya, cuma mie astronomi. Karena apa? Tidak mungkin orang itu bisa mengetahui karena jarak bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Teropong apa yang kau pakai? Tentunya nas lebih kita imani daripada ucapan-ucapan mereka-mereka tadi. Ini kesimpulan besar yang wajib kita pegangi menjadi keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lebih 2 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami hadirin dan menjadi sebuah keyakinan yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.